بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi disampaikan bahwa tanah ini adalah milik DKI. Demikian Pak. Tapi juga tidak boleh kita luput dalam pengetahuan bahwa DKI itu, daerah khusus ibu kota Jakarta itu, ada peran besar umat Islam dalam menghadirkan kenyamanan, ketenangan, hingga terwujudnya nama Jakarta bagi kota tercinta ini. Jakarta itu yang memberi nama orang Islam, namanya Sheikh Fathullah, dikenal dengan Fatahillah. Orang Portugis menyebutnya dengan Faletehan. Siapa beliau? Seorang jenderal yang sangat taat kepada Allah, panglima perang, yang diutus langsung oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati, dan beliau menantu beliau menikah dengan anak yang kedua, perempuan dari Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Diutus khusus ke Batavia pada saat itu untuk bisa membebaskan Batavia dari kumpulan Portugis yang merapat ke Batavia, ingin mengambil bagian dari pelabuhan Sunda Kelapa. Maka diutuslah kemudian untuk datang membebaskan. Tidak hanya diutus membebaskan, tapi membawa nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian setelah berjuang pada tanggal 22 Juli 1527 bulan Al-Muharram, 9 Muharram 923 Hijrah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum berangkat mereka berdoa, solat, kemudian berjuang. Senjata yang terbatas itu bisa mengalahkan senjata-senjata otomatis. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Bukan sembarangan lemparan, tapi dengan izin Allah, segala lemparan, tombak, panah, dan sebagainya, itu bisa mengalahkan senjata-senjata yang cukup lengkap. Maka singkatnya dikalahkan dan Portugis pada saat itu. Kemudian bersyukur kepada Allah, Fathullah dan pasukannya. Dan kemudian memberikanlah nama dari syukur itu kepada kota yang dimaksudkan. Karena mereka menyadari yang memberikan ketetapan itu adalah Allah, yang membuka kota itu adalah Allah. Maka mereka mengembalikan kepada ayat Quran di surah ke-48 ayat yang pertama. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami yang buka untuk kalian dengan pembukaan yang luar biasa nyata. Ini ayat terkait dengan berita dibukanya kota Mekah dari kumpulan orang-orang Quraisy pada saat itu, dibuka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama terakhir Fathan Mubina dijadikanlah nama yang melekat pada kota yang dibuka oleh Fathullah itu. Dalam bahasa lokal, Fathan Mubina disebut dengan Jayakarta. Disingkat menjadi Jakarta. Di nama Jakarta itu nama dari bagian ayat Al-Qur'an. Disingkat dari Jayakarta, Fathan Mubina, kemenangan yang nyata, Jayakarta. Itu nama yang melekat, ada nilai-nilai keislaman, nilai perjuangan yang dibukakan oleh Fathullah, diutus oleh Syarif Hidayatullah. Siapa Syarif Hidayatullah itu? Syarif Hidayatullah adalah anak seorang ulama besar bernama Syarif Abdullah. Menikah dengan seorang perempuan salihah bernama Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim itu nama aslinya Rasantang, lahir tahun 1426. Punya dua saudara. Yang pertama namanya Walang Sungsang, lahir tahun 1423, dikenal dengan Abdullah Iban. Yang kedua lahir tahun 1427, dikenal dengan Raja Senggara. Ketiganya anak dari seorang penguasa di wilayah perbatasan Banten sampai ke ujung Jawa, dikenal dengan Prabu Siliwangi. Nama lainnya Pamanah Rasa, disingkat dengan Manah Rasa. Menikah dengan seorang perempuan bernama Nyai Subang Larang. Ketika menikah punya tiga anak tadi, kemudian seluruhnya masuk Islam, lalu kemudian berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, saat berhaji itulah kemudian Syarifah Mudaim setelah selesai hajinya menemukan jodohnya bernama Syarif Abdullah. Dipinang di sana, Abdullah Iman kembali ke Nusantara, menghadap pada bapaknya Pamanah Rasa, diberikan tempat untuk berdakwah di wilayah Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk, daerahnya cukup pada saat itu kurang bersih, tapi berhimpun banyak etnis. Ada etnis Arab, ada Cina, ada lokal. Campuran dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Pekerjaannya senang mengambil udang-udang yang dijadikan terasi, dikenal dengan rebon. Akhirnya dioleh. Mereka mengatakan cai rebon, cai rebon, cai rebon, sehingga berubah nama menjadi Cirebon. Nah, ditata baik, kemudian jadi lokal yang baik, jadi bagus, jadi rapi. Carobannya sekarang letaknya di daerah Lasem. Jadi kalau Anda teruskan ke sana, setelah Semarang ada Demak, setelah Demak ada Kudus, setelah Kudus ada Pati, setelah Pati ada Rembang, 10 menit dari Rembang masuk ke wilayah Lasem, kurang lebih sekitar 250 meter sebelum Masjid Agung, sebelah kiri belok arah Gedong Mulyo, lurus ada pantai namanya Pantai Wilayah Caruban. Depannya ada Karangturi, di situ pertama kali Cina datang ke Nusantara. Nah, itu wilayah Caruban sampai sekarang ada. Anda lurus ke sana, sekitar 5 kilo, ada Pasujudan Sunan Bonang, naik ke atas. Yang ngelola pasujudannya namanya Bapak Abdul Wahid. Ya, ada anak tangga cukup belang, di bawah itu kuburan Sunan Bonangnya. Baik, siapa Syarif Abdullah ini? Syarif Abdullah ini adalah anaknya Maulana Ishaq. Adiknya Maulana Ishaq. Dibawa Syarifan Mudaim ke Mesir, asalnya dari Mesir. Tinggal selama 20 tahun sampai melahirkan anak namanya Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Abdullah adiknya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu dibawa oleh bapaknya ke Nusantara. Asalnya dari Mesir. Berdakwah di Nusantara. Siapa nama bapaknya? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra ini seorang da'i, alim, penyebar Islam di Nusantara. Berdakwah sampai dengan kemudian wafat. Sampai makamnya dimakamkan di wilayah Semarang yang arah ke Demak. Jadi kalau Anda mau ke Demak dari arah Semarang, nanti lurus, mau belok kiri, ada flyover, itu sebelah kanan makamnya, sebelah kiri nanti ada masjid. Kubahnya warnanya emas, masjidnya warnanya hijau. Sampingnya ada 3 gerai ATM. Ada CMB Niaga, ada BNI, ada BRI. Belok kiri, itu di situ persis. Ahmad Jumadil Kubra. Nah, siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Abidin ini adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suami Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, anaknya atau putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwa bin Nahur bin Talih bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihi salam. Dari anaknya Maulana Ishaq ini nanti kemudian lahir keturunan, dan di antara keturunannya melahirkan dua tokoh ulama besar yang kemudian mendirikan ormas besar di Indonesia. Satu mendirikan Muhammadiyah, dikenal dengan Muhammad Darwish, nama lainnya Kyai Haji Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah 18 November atau 10 Dzulhijjah tahun 1912 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Hasim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Dua-duanya bersaudara menuju pada nasab Maulana Ishaq rahimahullah. Bahkan keduanya belajar pada Kyai Haji Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir pada tahun 1886. Kemudian sepulang dari sana, Muhammad Darwish berganti nama menjadi Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kalau dua-duanya diurut, maka nasabnya akan nyambung ke Maulana Ishaq. Kyai Haji Ahmad Dahlan bin Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Ilyas bin Kyai Sulaiman bin Kyai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kyai Kerbek bin Maulana Ishaq. Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya. Bin Abdurrahman dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Raden Ainul Yakin Walid Maulana Ishaq. Dua-duanya nyambung di situ. Apa hubungan dengan Jakarta? Sekali lagi, kaitan dengan Jakarta, maka terah dari Sunan Gunung Jati, kemudian putrinya menikah dengan Fathullah, semua dari keturunan ini diperintahkan untuk membebaskan kota yang kemudian diberi nama dengan Jakarta itu. Jadi Jakarta erat kaitan dengan Islam. Jakarta erat kaitan dengan sejarah nilai-nilai keislaman. Jakarta tersambung nasabnya pada generasi keturunan Nabi SAW. Jakarta erat dengan nilai-nilai ormas yang menyentuh pada keislaman. Jadi kalau tanah ini milik Jakarta, maka wajar kalau di atas tanah ini dibangun nilai-nilai yang menghadirkan nilai keislaman, terlebih masjid. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masjid ini tidak sekedar menjadi tempat ibadah, tapi mengingatkan bahwa di tanah ini ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Tidak ada. Itu baru penjelasan dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita, baik, dan alim kita insyaallah Ustaz Shadiqi.